Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين سهرمتي kita masih berbicara tentang apa yang dikatakan oleh Abu Ja'far al-Tahawi ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل الدار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم. Tidak sah iman seseorang tentang ru'yah. Yani ru'yatullah li ahli darussalam. Yani dilihatnya Allah oleh penduduk darussalam. Penduduk jannah, penduduk surga. Tidak sah keimanan seseorang dalam masalah ini. Kalau menafsirkannya dengan tafsir yang salah. Atau ta'awwalaha bifahmin. Atau menakwilkan dengan takwil-takwil yang salah. Qalifidina a'azakumullah. Disebutkan dalam syarahnya sampai pada kalimat fa in qalu, kalau mereka berkata alja'na ila hadha at-ta'wil hukm al-'aql bi anna ru'yatahu ta'ala muhalun la yutasawwar imkanuha, kalau mereka berkata tapi kami menyandarkan takwil ini kepada hukum akal. Bagaimana hukum akal? Bi anna ru'yatahu ta'ala muhal, bahwa melihat Allah azza wa jal mustahil, enggak mungkin, la yutasawwar, tidak bisa terbayangkan makhluk yang lemah memandang Allah yang maha besar. La yutasawwar imkanuha, tidak memungkinkan secara akal katanya. Bagaimana jawabnya? Fal jawabu, jawabnya adalah anna hadhihi da'wa minkum, bahwa ini adalah anggapan kamu. Khalafakum fiha aktsarul uqala, yang dibantah dan diselisihi oleh orang-orang lain dengan akal-akal mereka. Artinya kamu kata-kata mustahil itu menurut akalmu. Sedangkan mereka-mereka yang beriman, mereka membantah engkau, berbeda dengan engkau secara akal mereka. Menurut mereka masuk akal dan memungkinkan. Laisa fil aqli ma yuhiluha, tidak ada dalam akal sesuatu yang mustahil dalam masalah itu. Bal law arada 'ala al aqli mawjud qa'imun bi nafsihi la yumkin ru'yatuhu li hukmin bi anna hadha muhal. Bahkan kalau dibalik, law arada 'ala al aql, kalau ditunjukkan kepada akal ada sesuatu yang mawjud, sesuatu yang ada yang berdiri sendiri, tapi tidak mungkin dilihat. Qul inna a'udzubikumullah la yumkin ru'yatuhu li hukmin la hakama bi anna hadha muhal. tentu akal akan menjawab mustahil. Justru dibalik. Kalau ada sesuatu wujud tapi tidak bisa dilihat, itu yang mustahil. Qulana a'azakumullah. Wa qawluhu liman i'tabaraha minhum biwahmin ay tawahhama anna Allah ta'ala yura 'ala sifati kada. Qulana a'azakumullah. Sebelum kita masuk pada permasalahan yang berikutnya, sudah dipaham jawaban tadi? Bahwa jawaban tadi maknanya bahwa seorang yang berakal sehat pasti akan menjawab. Bagi akal tidak mustahil memandang wajah Allah. Kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah yang Allah ciptakan. Allah bisa menakdirkan kita seperti sekarang ini. Dan di yaumul qiyamah Allah bisa pula menakdirkan mereka melihat. Apa sulitnya? Yang tidak masuk akal apanya? Ikhwanuna na'azakumullah. Kalau Allah kehendaki, Allah jadikan mereka mampu melihat. Di dunia Allah Subhanahu wa taala menyatakan lantarani, engkau enggak akan bisa melihatku di dunia. Dalam keadaan makhluk ini seperti sekarang ini kelemahannya. Tidak mampu memandang Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak bisa dilihat, bisa. Tetapi kalian tidak mampu. Berarti karena kelemahan kalian. Yang ada mesti bisa dilihat. Tetapi ikhwan ibn na'azakumullah, kadang ada mata-mata yang melihatnya yang tidak mampu. Adapun zatnya bisa dilihat, tetapi tidak mampu dilihat oleh makhluk yang lemah seperti manusia. Taib, apakah setelah dibangkitkan nanti, yaumul qiyamah, setelah dimasukkan mereka ke dalam jannah, kemudian Allah takdirkan mereka mampu melihat, mungkin atau enggak mungkin? Mungkin. Masuk akal atau tidak masuk akal? Sangat amat masuk akal sehat. Karena Allah yang menghendaki. Wa huwa ala kulli syai'in hadir. Dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Kalimat berikutnya dalam matan disebutkan. Liman i'tabaraha minhum biwahmin. Tidak sah bagi siapa yang i'tabaraha minhum biwahmin. Bagi mereka yang menganggapnya dengan waham. Dengan waham itu dengan kesalahan. Aita wahama anna Allah ta'ala yura ala sifati kada. Yakni mereka menganggapnya dengan keliru, dengan salah, bahwa Allah dilihat tapi dalam keadaan bentuk seperti ini atau dalam keadaan seperti itu. Fayutawaham tashbihan. Akhirnya terkesan penyerupaan. Thumma ba'da hadha tawahum in asbata ma tawahamahu min al-wasf fa huwa mushabbah wa inna far-ru'ya min asliha li ajli dhalik tawahhum fa huwa jahidun mu'attil. Kemudian, kalau setelah ditakwilkan, setelah difahami dengan pemahaman yang salah, in asbata ma tawahhamu minal wasf, ketika gambaran mereka yang salah tadi sudah diucapkan, sudah diyakini oleh mereka, berarti mereka musyabbih, menyamakan. Allah itu dilihat. Berarti seperti kita melihat manusia, seperti kita melihat batu, seperti kita melihat ini dan sebagainya. Kemudian menyamakan Allah dengan makhluk. Allah sifatnya begini. Berarti kalau Allah bisa dilihat, berarti Allah bentuknya begini. Berarti ini, berarti itu. Kalimat-kalimat ini semuanya batil. Berarti seperti ini, berarti seperti itu, berarti seperti ini. Kalimat pertama sudah batil. Kenapa tashbih menyamakan Allah dengan makhluk? Kalimat keduanya, kata mereka, oleh karena itu tidak mungkin Allah dilihat. Karena kalau dilihat menyamakan dengan makhluk, maka tidak mungkin Allah dilihat. Ucapan pertama merupakan tashbih. Ucapan kedua, yaitu nafyu ar-ru'ya. Wa innafa ar-ru'ya. Kalau kemudian dia menolak ru'ya tadi, min asliha, dari dasarnya, li ajli dhalika tawahum, karena pemahaman mereka sendiri, karena kesalahan mereka sendiri, fahuwa jahidun mu'attil. Maka orang ini adalah seorang yang jahidun mu'attil. Penolak apa yang dikhabarkan oleh Allah, penentang apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Balil wajib daf'a dzalikal waham wahdahu, semestinya kalau mau ditolak, ditolak pemahaman yang salah tadi. Jangan ditolak prinsip sunnah yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, jangan. Qadimna a'udzubillah, perhatikan. Mudah-mudahan dipaham bahwa kata beliau rahimahullah, orang mengimani ru'ya, Tetapi mengira kalau Allah dilihat berarti begini, berarti begini, berarti begini. Ini kesimpulan yang salah. Berarti Allah memiliki tempat. Tempatnya lebih luas dari dirinya. Berarti. Ini semua ikhwan fillah na'azakumullah adalah kebatilan-kebatilan dari pemahaman mereka sendiri. Dalam Al-Quran tidak diberitakan begitu. Dalam hadis tidak diberitakan begitu. Tetapi itu dalam pikiranmu sendiri. Kalau begini berarti begitu. Kalau bisa dilihat berarti kecil. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Setelah itu, setelah kesimpulan pertama, maka tidak mungkin Allah dilihat. Ayatnya ditolak. Hadisnya ditolak. Kata Syekh Rahimahullah, kamu menolak sesuatu. Karena bayanganmu sendiri. Ahlus sunnah mengimani bahwasanya penduduk surga akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala tanpa merincikan kayak apa, seperti apa, berarti begini, berarti enggak. Kenapa? Karena ahli sunnah menghormati dan menjaga akalnya tidak mampu memikirkan sesuatu yang tidak diberitakan dalam Quran dan sunnah. Maka mereka menyatakan tidak diberitakan dalam Quran dan sunnah, maka kita tidak tahu. Wallahu taala a'lam. Yang jelas tetap Allah Maha Besar, Maha Tinggi, Maha Mulia. Tetap laisa kamitslihi syai, tidak serupa dengan apapun. Kalau begitu seperti apa melihat wajah Allah? Nanti beramallah dengan amalan saleh, niscaya kalian akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'mal amalan salihan. Barang siapa beramal dengan amalan saleh dan kemudian dia la yusyrik bi rabbih ahada dan tidak mensekutukan Allah dalam ibadahnya, inilah mereka yang akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa man yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shaliha. Siapa yang ingin bertemu Allah, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh dan jangan syirik. Selesai. Ini ahli sunnah. Maka mereka berupaya untuk beramal saleh ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Tetapi mereka karena fi qulubihim zaig, Mu'tazilah misalnya, karena fi qulubihim zaig, dalam hati mereka ada zaig, maka mereka berpikir, bagaimana melihat wajah Allah? Kalau dilihat, berarti begini dong. Berarti begitu dong. Berarti begini dong. Ini kalimat berarti begini, berarti begitu, salah. Bayangan mereka sendiri, khayalan mereka sendiri. Kemudian setelah itu mereka menolak ayat dan hadis karena khawatir dengan pemahaman-pemahaman yang salah di pikirannya tadi. Wah, enggak mungkin. Dan ini berarti bahwa apa yang dikatakan oleh dia sama sekali tidak berkait dengan masalah ayat ataupun hadisnya. Tapi yang mereka simpulkan hanya berkait dengan pikiran mereka sendiri. Mereka pikirkan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang merupakan penyerupaan Allah dengan makhluk. Maka mereka ketakutan. Kemudian ditolak hadisnya. Ditolak ayatnya. Enggak mungkin ini ayat menyatakan Allah dilihat. Enggak mungkin ini hadis. Masa Allah dilihat? Mustahil. Kata Asy-Syarih, kenapa? Kalau kamu mau nolak, jangan nolak ayatnya. Jangan nolak hadisnya. Tapi tolak yang ada di pikiranmu tadi. Berarti begini, berarti begitu. Itu tolak, salah. Kan selesai. Kalau dia cerdas, kalau dia zeki, kalau dia memiliki akal yang sehat, niscaya dia akan menolak pikirannya sendiri. Bukan menolak ayat dan hadis karena pikirannya. Bukan. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ini kebodohan Mu'tazilah. Di mana mereka menolak ayat dan hadis hanya karena waham-waham yang ada di kepalanya. Waham itu pikiran yang salah. Kalau dilihat berarti begini, kalau dilihat berarti begitu. Ini keliru kepikiran-pikiran yang salah. Terus setelah dia menyatakan, ah masa begini? Berarti ayat ini gak mungkin Allah dilihat. Berarti hadis ini salah, gak mungkin Allah dilihat. Loh, ini kekeliruan besar, kesalahan besar. Kata beliau rahimahullah, kata Asy-Syarih rahimahullah, semestinya dia menolak apa yang ada di pikirannya. Lihat, balil wajib, perhatikan kalimatnya. Balil wajib daf'a dzalikal wahm wahdahu. Semestinya yang wajib dia menolak al-wahm, menolak pikiran yang salah tadi. Oh, tidak mungkin. Pikiran saya salah. Enggak tahu kayak apa Allah dilihatnya, yang jelas tidak mungkin begini, tidak mungkin begitu. Tidak mungkin sama dengan makhluknya. Wala ya'ummu binafihil haqqa wal batil. Jangan menolak seluruhnya. Menolak hasil pikiran yang batilnya. Dan ditolak pula ayatnya. Ditolak pula hadisnya. Berarti dia menolak yang batil. Sekaligus menolak yang haknya. Sungguh kebodohan kedunguannya sama dengan kedunguan yang diceritakan oleh orang-orang dalam anekdot mereka. Mau memukul lalat di pipi saudaranya, dia timpakan batu yang besar, selesai. Lalatnya mati, orangnya juga mati. Qadimna na'azakumullah. Dia menolak kedua-duanya, yang hak dan yang batilnya ditolak. Dia menolak hasil pikirannya tadi, kalau dilihat berarti begini, enggak mungkin. Harusnya enggak mungkin, pikiran saya salah, kan begitu harusnya. Dia tidak, enggak mungkin, berarti hadis ini salah. Ayat ini salah. Enggak mungkin Allah dilihat. Mungkin maknanya bukan ke situ. Mungkin maknanya lain. Ayatnya yang diselewengkan maknanya, hadisnya yang dijauhkan maknanya. Qul inna a'udzubillahi fayan fayunfiha raddan 'ala man athbata al-batil. Maka yunfihi ma raddan. Akhirnya orang itu menolak kedua-duanya. Menolak hasil pikirannya dan juga menolak hadis dan ayatnya. 'Ala man athbata al-batil. Bal wajib radd al-batil wa itsbat al-haq. Padahal yang seharusnya menolak yang batilnya, menetapkan yang haknya. Ayat ini hak. Hadis ini hak. Berarti pikiran saya yang salah. Harusnya begitu. Pikiran saya yang salah, waham, ini adalah batil, tidak mungkin. Kita tolak. Adapun ayat, pasti benar. Hadis, pasti benar. Demikian seharusnya seorang mukmin, seorang muslim. Wa ila hadzal ma'na asyara syaikh rahimahullahu ta'ala biqaulih. Dan kepada makna inilah diisyaratkan oleh syaikh rahimahullah dengan ucapannya, wa man lam yatawaqqa an-nafya wat tashbiha zalla wa lam yusib at-tanzih. Ini yang diisyaratkan oleh beliau seperti apa yang kita terangkan tadi. Apa kata Syekh rahimahullah? Wa man lam yatawaqqa an-nafya wat tashbiha zalla. Siapa yang tidak menghindari penolakan terhadap sifat-sifat Allah dan tasybih penyerupaan terhadap sifat-sifat Allah, zalla walam yusibit tanzih, orang itu akan menyimpang, orang itu akan salah tergelincir dan tidak akan berhasil mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan sesat, dia akan salah dan tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Berarti siapa yang tidak tergelincir, ya tawaqqa an-nafi wat tasybih, menghindari penolakan terhadap ayat dan hadis dan menghindari penyerupaan terhadap ayat dan hadis. Di sini ada tiga kelompok. Satu kelompok menerima dan menyamakan dengan makhluk. Memang Allah dilihat. Seperti kamu aja bisa dilihat, Allah juga bisa dilihat. Apa maknanya ini? Menerima berita tadi, tapi terjerumus dalam tasybih. Yang kedua, kalau dilihat nanti kayak makhluk. Berarti Allah tidak mungkin dilihat. Dia tidak terjerumus dalam tasybih, tapi terjerumus dalam nafi, menolak sifat Allah bahwa Allah nanti akan dilihat oleh penduduk surga. Dalam Quran dan Sunnah disebutkan. Ini orang menyatakan tidak mungkin. Kalau Allah dilihat, nanti seperti makhluk. Yang satu terjerumus dalam tasybih, yang satu terjerumus dalam nafi, penolakan. Maka kata Syekh rahimahullah, siapa yang tidak selamat dari tasybih dan dari nafi, maka dia sungguh akan celaka, akan zalla. Tetapi siapa yang selamat, yang berhati-hati dari tasybih dan berhati-hati pula dari penolakan, menghindari kedua-duanya, maka merekalah yang ashabat tanzih, orang yang berhasil mensucikan Allah dengan sebenar-benarnya. Berarti bagaimana yang tengah-tengah? Jangan tasybih, jangan menolak. Jangan menyerupakan Allah, jangan menolak. Terima beritanya dari Quran dan Sunnah bahwa nanti penduduk surga akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Terima berita hadis-hadis yang sahih bahwasanya penduduk surga akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tasybihnya ditolak dan tidak sama dengan makhluk. Bukan berarti seperti makhluk. Selesai. Penyerupaan ditolak. Penafian juga ditolak. Diterima beritanya, tasybihnya ditentang. Tidak mungkin Allah sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Fa inna haula'il mu'tazila yaz'umuna annahum yunazzihuna Allah bihadha an-nafi. Karena mereka mu'tazila, haula'al mu'tazila yaz'umun, mereka mengaku-ngaku kalau mereka itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan penolakan-penolakan tadi. Mu'tazila menganggap bahwa mereka sedang mensucikan Allah. Ketika mereka menolak ayat-ayat tadi, menolak hadis-hadis tadi, ketika mereka menentang Quran dan Sunnah, mereka menyatakan, kami sedang mensucikan Allah SWT. Enggak mungkin Allah seperti makhluk. Berarti Allah enggak mungkin dilihat. Oh, ini ayatnya. Ayatnya bukan kesana maksudnya. Selewengkan. Bagaimana dengan hadis? Innakum satarauna rabbakum. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Oh, itu maksudnya mungkin begini, maksudnya mungkin begitu. Ditolak. Penolakan-penolakan Mu'tazilah terhadap ayat dan hadis. Alasan mereka adalah mensucikan Allah supaya Allah tidak sama dengan makhluk. Ayat lagi mengatakan yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan makhluk. Enggak mungkin Allah punya tangan. Arti ayat ini enggak benar. Ditolak lagi oleh mereka. Ini dalam rangka mensucikan Allah, mustahil Allah punya tangan, nanti seperti makhluk. Ditolak lagi ayatnya. Mungkin itu maknanya tangan bukan tangan. Mungkin kekuasaan, mungkin ini, mungkin itu. Setiap ada ayat-ayat yang merupakan sifat-sifat Allah, atau hadis-hadis yang merupakan sifat-sifat Allah, yang dianggap oleh mereka terkesan menyerupakan Allah dengan makhluk, semuanya ditolak. Ikhwan bin na'azakumullah, kesalahan mereka, kesalahan Mu'tazilah ini sama. Satu intinya. Kalian menolak ayat dan hadis karena tawahum yang ada di kepala mereka. Karena pemahaman yang salah yang ada di pikiran mereka. Kalau Allah berada di atas arsnya, berarti seperti raja di atas singgasananya. Loh, yang bilang begitu kan kamu sendiri, pikiran kamu sendiri. Al-Quran hanya menyatakan, Ar-Rahmanu alal arsi istawa. Ar-Rahman di atas arsnya maha tinggi. Selesai. Di atas arsnya maha tinggi. Tetapi kamu sendiri yang menafsirkan, berarti Allah duduk seperti raja. Itu kalian. Maka kalau menolak, tolaklah pikiran kalian yang batil. Tolaklah pikiran kalian yang salah tadi. Jangan tolak ayatnya. Ayatnya bukan satu, bukan dua, bukan tiga. 7 ayat dalam Al-Quran yang menyatakan Allah di atas arsnya maha tinggi. Ditambah lagi dengan sekian ratus ayat yang mensifati Allah maha tinggi. Aliyun hakim. Maha tinggi lagi, maha memiliki hikmah. Sambih isma rabbikal a'la. Sucikan Allah yang maha tinggi. Di mana tinggi itu? Di atas. Dan Rasulullah SAW ketika seorang akan memerdekakan budaknya, Rasulullah SAW menyatakan sebentar, dites dulu budaknya apakah mukmin atau tidak mukmin. Karena kalau mukmin dianjurkan untuk diperdekakan, kalau tidak jangan. Orang-orang kafir dalam keadaan budak itu lebih baik, lebih aman daripada merdeka. Maka Rasulullah memanggilnya. Aynallah. Tesnya ditanya aynallah. Dia menunjuk ke atas, ke langit. Bisama di ketinggiannya. Pertanyaan kedua, waman ana? Siapa aku? Engkau, menunjuk Rasulullah SAW, kemudian menunjuk ke atas. Engkau utusan yang di sana. Maka Rasulullah menyatakan kepada sahabat pemilik budak tadi, i'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia adalah seorang mukminah. Hadis yang sahih yang dipakai sebagai hujjah oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Dipakai hujjah, dipakai dalil oleh Imam Syafi'i untuk menyatakan bahwa Allah Maha Tinggi di atas. Berarti kata beliau, kata Imam Syafi'i, siapa yang menyatakan Allah Maha Tinggi di atas, fa innahu mu'min, maka dia mukmin sesuai dengan tesnya Rasulullah SAW. I'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia, karena dia sungguhnya adalah budak yang mukminah. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslim yang saya hormati. Maka berita-berita tentang Allah Maha Tinggi di atas makhluk-makhluknya, Maha Tinggi di atas arasnya, Maha Tinggi. Ini semua berita-berita yang pasti benar, tidak mungkin ada makna-makna lain. Maknanya sangat jelas, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Tinggi. Bahkan sampai mengisyaratkan ke atas tangannya. Disebutkan dalam riwayatnya, fa'asyara ila sama. Si budak tadi mengisyaratkan tangannya ke langit. Maknanya Maha Tinggi di atas. Tiba-tiba ada golongan-golongan ahlul bid'ah wad-dhalalah, ahlul ahwa, yang menyatakan kalau Allah menempati satu tempat berarti begini, berarti tempatnya lebih besar dari Allah. Berarti Allah tidak mungkin menempati satu tempat. Kalau Allah Subhanahu wa taala di sini tidak di sana, berarti tempat antara sini dengan sana lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti sampai maka tidak mungkin Allah menempati satu tempat. Tidak mungkin atau Allah menempati satu ruang dan tidak mungkin Allah ada di sini atau di sana dan Allah tidak di mana-mana. Lah terus ayat-ayat tadi dibuang semua. Terus, bagaimana dengan ayat-ayat tadi yang kita baca Allah Maha Tinggi di atas arasnya? Mau dibuang semuanya? Oh bukan. Allah Maha Tinggi, tinggi kedudukannya. Tinggi kemuliaannya. Bukan zatnya. Kalau zatnya di mana-mana. Ikhwan bin Azzaqullah, bagaimana Allah Rasulullah SAW menanyakan kepada budak tadi, aina Allah? Di mana Allah? Dijawab di sama. Ikhwan bin Azzaqullah, bahkan Rasulullah SAW menyatakan siapa yang berdoa dan mengisyaratkan dengan tangannya ke langit. Ikhwan bin Azzaqullah, dan sekian banyak ayat yang menyatakan aman. Siapa yang di langit? Tentang Allah Taala disebut dengan man fis sama. Qulna a'udzu billahi min syarril mati. Allah disebut dengan man fis sama, siapa yang di langit. Kaum muslimin yang saya hormati, aamintu man fis sama adalah ayat yang sudah cukup jelas. Aamintu man fis sama'i an yasifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian tidak takut dengan yang di langit sana? Apakah kalian tidak takut dengan yang di ketinggian sana, yang maha tinggi, untuk menimpakan kalian dengan azab? Kira-kira siapa yang dimaksud? Allah. Tapi dijulukkan dengan man fis sama, yang di langit sana, di ketinggiannya. Ikhwanuddin a'azakumullah, bukan di langit berarti di dalam langit, berarti langitnya lebih besar dari Allah. Bukan, itu kebodohan. Artinya sama maknanya sumu. Fisumuhwihi, yakni di ketinggiannya. Bukan di dalam langit. Langit di atas langit, ada langit lagi di atas langit, ada langit lagi sampai 7 lapis langit. Dan antara langit dengan satu langit lainnya, itu sejarak 500 tahun perjalanan. Khonidina a'azakumullah kaum muslimin syahr mati. Masih di atasnya lagi, maha tinggi masih ada arus Allah SWT. Di atas arus Allah ada kursi, dan Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Di atas seluruh makhluk-makhluknya. Ikhwan fil din, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka jelaslah mereka menolak berita-berita tadi bukan menolak karena sesuatu hujah atau alasan yang tepat, tidak. Menolak karena hasil pikiran salah mereka sendiri. Kalau ini berarti begitu, kalau ini menolak, kemudian ditolak. Seluruh sifat-sifat Allah ditakwil oleh mereka dengan takwil yang salah, kemudian mereka tolak. Mereka sendiri yang menafsirkan dengan salah. Mereka sendiri yang menyimpulkan dengan salah. Kemudian mereka sendiri yang menolaknya. Ini sungguh ajhalun nas. Sebodoh-bodoh manusia. Yang kata pepatah Arab, yada ka'au kata wafuka nafah. Tanganmu yang memegang sendiri. Mulutmu yang meniup sendiri. Kenapa kamu menyalahkan orang lain? Kamu pikirkan sendiri dengan salah. Kamu simpulkan sendiri dengan salah. Setelah itu ditolak ayatnya. Oh ini salah. Yang salah itu tafsiranmu sendiri. Yang salah itu bayanganmu sendiri. Yang salah itu kesimpulanmu sendiri. Ayatnya hak-hak pasti benar. La raiba fihi. Enggak ada keraguan padanya. Kembali kepada ucapan beliau. Wa hal yakunu tanzih binafi sifatil kamal. Haula al-mu'tazila yaz'umun annahum yunazzihun Allah bihadan nafi. Mereka mu'tazila dan sejenisnya. Mereka menganggap bahwa mereka mensucikan Allah dengan penolakan-penolakan tadi. Kami kan menolak agar kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Oh ini nanti sama dengan makhluk, tolak. Oh hadis ini nanti sama dengan makhluk, tolak. Ayat ini nanti sama dengan makhluk, tolak. Dan seterusnya. Alasannya mensucikan Allah agar tidak sama dengan makhluk. Wa hal yakunu tanzih binafi sifatil kamal. Kita tanyakan kepada mereka, apakah ada pensucian Allah dengan menolak sifat-sifat kesempurnaannya? Apakah ada pensucian dengan menolak sifat-sifat kesempurnaan? Sifat maha tinggi, itu sifat kesempurnaan, ditolak. Allah bukan di atas sana, Allah di mana-mana. Loh, berarti kamu bukan mensucikan. Hal yakunu tanzih binafi sifatil kamal, apakah terjadi pensucian terhadap Allah, tapi dengan menolak sifat-sifat kesempurnaan. Mungkinkah? Enggak mungkin. Kalau sifat-sifat kesempurnaan ditolak, artinya itu bukan tanzih, bukan pensucian, tapi pencercaan. Fa inna nafyar ru'yah laisa bi sifati kamal. Nafi ru'yah, ditolaknya ru'yah, ditolaknya berita bahwa ahlul jannah akan melihat wajah Allah, Qanunin a'azakumullah. Apakah itu bukan sifatul kamal? Bukankah itu sifat kesempurnaan? Idil ma'dum la yura. Karena kalau dikatakan tidak bisa dilihat, maka semua yang tidak ada, enggak bisa dilihat. Berarti Allah sama dengan yang tidak ada. Kan begitu? Ikhwanul a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Pernah disebutkan kaidahnya yang sangat jelas. Apa yang merupakan sifat-sifat kesempurnaan bagi makhluk, maka kita katakan bagi Allah lebih sempurna lagi. Kalau yang merupakan sifat kejelekan bagi makhluk, maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidahnya. Dari para ulama menyatakan, kalau itu sifat kesempurnaan pada makhluk, maka Allah lebih sempurna lagi. Tidak mungkin kalah dengan makhluk, iya kan? Tidak mungkin kalah dengan makhluknya. Kalau makhluknya bisa melihat, maka Allah lebih-lebih lagi maha sempurna penglihatannya. Tidak sama dengan makhluknya. Kalau makhluk mendengar sama tidak mendengar. Mendengar dan tuli. Mana yang lebih sempurna? Yang mendengar lebih sempurna daripada yang tuli. Tuli lemah. Yang mendengar lebih sempurna. Maka kalau itu sifat kesempurnaan, Allah lebih-lebih lagi, lebih sempurna lagi. Maha mendengar dan maha sempurna pendengarannya. Ini kaidahnya. Maka Allah SWT maha sempurna sifat-sifatnya. Sekarang kita tanya tentang masalah ru'yah tadi. Yang bisa dilihat dengan yang tidak bisa dilihat. Atau dengan kata lain, yang ada dan yang tidak ada. Mana yang sempurna? Yang ada. Baik. Maka Allah SWT lebih sempurna lagi. Mereka akan melihat wajah Allah SWT. Dan membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka merasa nikmat, merasa lezat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Mereka lupa dengan kenikmatan jannah karena asyiknya melihat wajah Allah, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Idil ma'dum la yura, karena kalau tidak ada enggak bisa dilihat. Maka kalau Allah enggak bisa dilihat sama dengan yang tidak ada. Wa innamal kamal fi itsbati ar-ru'yah wa nafi idraki ar-ra'i lahu idraka ihata. Maka yang sempurna adalah bisa dilihat tapi tidak bisa diliputi penglihatan. Bisa dilihat tetapi tidak bisa diliputi dengan penglihatan. Qul inna a'udzubikumullah, apa contoh dari makhluk-makhluk yang seperti itu? Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna. Bulan karena besarnya kita bisa lihat, tapi gak bisa meliputi penglihatannya. Iya kan? Bisa lihat bulan, kelihatan. Tapi yang kamu lihat, satu sisi saja. Yang sebelah sananya, yang belakangnya, gak bakal bisa tahu. Kenapa? Karena besarnya bulan. Taib Allah SWT, maha besar. Lebih besar dari seluruh makhluk-makhluknya. Lebih besar dari bulan, lebih besar dari matahari, lebih besar dari seluruh yang ada di langit. Taib. Maka apakah mungkin bisa meliputi Allah seluruhnya dari segala sisinya? Tidak mungkin, mustahil. Dan itu sifat sempurna bagi Allah. Bahwa Allah maha besar sehingga tidak ada satu makhluk pun yang mampu melihat segala sisinya. Tidak bisa. Tetapi di dalam jannah mereka akan melihat wajah Allah SWT. Dan mereka merasa nikmat dan lezat. Demikian dalam riwayat-riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW. Bahwa mereka kemudian lupa dengan kenikmatan surga. Kama fil ilmi, fa inna nafya al ilm bihi laisa bikamal. Sebagaimana ilmu, ilmu Allah SWT. Bahwa yang berilmu dengan yang tidak berilmu, yang lebih sempurna yang berilmu. Maka Allah lebih-lebih lagi. Maha mengetahui, maha memiliki ilmu. Di antara ilmu-ilmunya diketahui. Allah turunkan dalam bentuk wahyu kepada nabinya. Nabinya mengajarkan kepada kita. Iya kan? Diajarkan oleh Allah ilmu agama ini. Agar kalian terbimbing di dunia. Selamat di akhirat. Apakah bisa kita meliputi seluruh ilmu Allah? Tidak bisa. Karena Allah maha berilmu. Wa innamal kamal fi itsbatil ilmi. Wa nafil ihatati bihi ilman. Maka kita pun mengimani ilmu Allah dengan cara yang sama seperti mengimani ru'yah. Bahwa kita dan seluruh penduduk surga akan memandang wajah Allah. tetapi tidak bisa meliputi zat Allah. Demikian pula ilmu, kita mengetahui dan mengimani ilmu Allah, tetapi tidak bisa meliputi seluruh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa subhanahu la yuhatu bihi ru'yah kama la yuhatu bihi ilman. Maka Allah Subhanahu wa taala maha mulia, maha tinggi, maha besar, enggak bisa diliputi ilmunya oleh kita, dan tidak bisa pula diliputi zatnya dengan pandangan kita, enggak bisa. Wa qauluhu aw ta'awwalaha bi fahmin. Kembali kepada matan. Dan juga tidak sah orang yang mengimani ru'yah tapi dengan ta'awwalaha bifahmin, menakwilkannya dengan pemahaman-pemahaman. Aidda'a annahu fahima laha ta'wilan yukhalifu zahiraha. Yani orang-orang yang mengaku-ngaku bahwa mereka memahami dengan tafsir-tafsir yang berbeda dengan zahirnya. Katanya mereka punya pemahaman yang mereka pahami bahwa tidak seperti dohirnya. Dohirnya begitu, tapi itu maksudnya bukan begitu. Begini. Ngono-ngono, ani ngoto-ngono. Ya gitu-gitu, tapi enggak gitu. Bagaimana maksudnya? Ya itu dohirnya, tapi maknanya bukan gitu. Ini keanehan sesungguhnya. Tapi dipakai oleh mereka. Wa ma yafhamuhu kullu arabiyyin min ma'naha. فَإِنَّهُ قَدْ صَارَ اسْتِلَاحُ الْمُتَأْخِرِينَ فِي مَعْنَى التَّأْوِيلِ أَنَّهُ صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ ظَاهِرِهِ. Dan apa yang dipahami oleh seluruh orang-orang Arabi, orang-orang Arab yang Badu, dan orang-orang Arab yang masih asli bahasa Arabnya, memahami makna seperti itu. Tiba-tiba orang ini memahami pemahaman lain. Iya, memang dohirnya begitu, tapi itu bukan gitu. Ini namanya ta'wil batil. Fa'inahu qad sara istilah al-muta'akhirin fi ma'na ta'wil. Karena itu adalah memang sudah menjadi istilah orang belakangan ketika memahami apa itu ta'wil. Yang namanya ta'wil adalah menyelewengkan maknanya kepada makna yang bukan dipahami oleh orang-orang Arab. Makna lain yang tidak dipahami oleh orang-orang yang mengerti bahasa Arab. Makna lain yang menyelisih dohir-dohirnya. Ini makna ta'wil. Kenapa disebut soral mutaakhirin? Bahwa itu istilah mutaakhirin. Kenapa dikatakan istilah al-mutaakhirin? Karena kalau istilah mutaqaddimin, ta'wil itu artinya tafsir. Sehingga tafsir yang benar pun dikatakan ta'wil. Sebagai contoh, Rasulullah SAW mendoakan Ibn Abbas. Allahumma faqihu fid din wa'alimhu at-ta'wil. Apa maknanya? Apakah diajari untuk menyelewengkan takwil? Bukan. Takwil bimakna tafsir. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-tafsir. Itu maknanya. Berarti takwil maknanya tafsir. Dan itu makna yang asal. Takwil itu tafsir. Tetapi sara istilahul mutaakhirin, istilahnya orang-orang belakangan, menganggap takwil itu adalah menyelewengkan makna yang hakiki kepada makna yang batin. Menyeret makna yang zahir kepada makna batin, kata mereka. Kepada makna-makna yang tidak dipaham oleh orang Arab. Itu takwil. Padahal lebih tepatnya bukan takwil, tapi tahrif. Yang dicerca dalam Quran, tahrif. Yang dicerca dalam hadis, tahrif. Tetapi takwil kadang dipuji dalam hadis, dalam Quran. Karena takwil bermakna tafsir. Tapi orang-orang belakangan ini sudah kadung mereka menganggap kalau tafsir yang benar, kalau takwil yang salah. Taib, kita pahami seperti apa yang mereka pahami supaya tidak salah paham. Taib. Qala ma'na ta'wil, kata orang-orang belakangan, annahu sarful lafadz 'an dhahirihi. Menyimpangkan lafadz dari makna-maknanya. Wa bihadza tasallatul muharrifun 'alan nusus. Dan dengan itu para pentahrif mulai menguasai nas-nas. Mulai mereka menjajah ayat dan hadis dan nas-nas. Dikuasai oleh mereka, diselewengkan kepada apa yang mereka mau. Wa qalu, kemudian berkata, nahnu nata'awwal ma yukhalifu qawlana. Kami menakwilkan ma yukhalifu qawlana. Fasummut tahrif, kata mereka, kami menakwilkan apa yang berbeda dengan ucapan kami. Fasummut tahrif at-ta'wil atau ta'wilan tazinan. Maka akhirnya mereka menamakan tahrif dengan ta'wil. Kenapa? Karena semua muharrif enggak ada yang ngaku kalau mereka itu mentahrif. Semuanya mengaku saya mentakwil. Nah, ta'awwaluhu kita takwilkan kepada makna yang benar. Kita takwilkan kepada makna yang pas. Kita takwilkan apa yang bertentangan dengan akal kita supaya cocok dengan akal. Sebagaimana kaidahnya Muhammad Abduh yang diikuti oleh Rashid Ridha dan oleh Syautut dan seterusnya yang menyatakan kalau ada ayat dan hadis bertentangan dengan akal, awilha, takwilkanlah supaya cocok dengan akal. Jadi mereka menganggap takwil. Akhirnya makna takwil jadi berubah. Oh, takwil itu adalah menafsirkan kepada makna lain selain makna yang zahir. Makna lain selain makna yang dipaham oleh orang-orang Arab dengan bahasa Arab. Ini takwil. Akhirnya mereka namakan takwilan tazyinan lahu wa zukhrafatan liyuqbal. Kenapa dinamakan takwil oleh mereka? Karena itu adalah tazyinan, dibikin indah, wa zukhrafah, dihias supaya bisa diterima. Supaya bisa diterima. Sebagaimana khamr ketika mau dihalalkan nanti pada akhir zaman, apa kata Rasulullah SAW? Yusammunahu bighairi ismih. Mereka menamakannya dengan nama lain. Yusammunahu bighairi ismih. Mereka menamakannya dengan nama-nama lain supaya bisa diterima. Seperti riba, rentenir. Dulu itu sangat kasarnya. Orang takut kalau mendengar riba, merinding mereka. Riba haram. Rentenir, a'udzubillah. Rentenir, a'udzubillah. Sekarang rentenirnya pakai kantor. Ditempel di berbagai macam pohon-pohon tiang-tiang. Anda butuh uang tunai? Hubungi nomor sekian. Itu rentenir sama. Apa bedanya? Semakin besar kantornya, semakin bagus ya. Sewa, kontrakan, diganggang, kantor simpan pinjam, atau kantor yang begitulah. Sama, mau pinjam, nanti tambah sekian bayarnya. Oh iya, biar. Sama rentenir, diganti namanya agak keren dikit. Ini bukan riba, ini bunga. Berkembang, ada bunganya. Sampai diganti lagi nama bunga dengan nama yang berikutnya lagi. Ini profit. Masya Allah. Sama dengan pelacur, yang orang mendengar kalimat pelacur jijik, tiba-tiba dijadikan namanya pekerja. Pekerja seks komersial, PSK. Diperhalus. Nanti kalau mereka sudah lagi, sudah merasa jijik dengan nama tersebut, ganti lagi nama yang berikutnya. Nama yang lebih halus lagi, yang lebih halus lagi, yang lebih halus. Liyukbal, untuk diterima. Sama mu'tazilah dan mu'attilun wa mu'awwilun wa muharrifun. Mereka juga sama. Ketika menolak ayat dan hadis, mereka katakan ini tafsir, ini ta'wil. Ta'wil itu kan dipuji oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, mendoakan Ibn Abbas dengan ta'wil. Alimhu ta'wil. Ini ta'wil. Nata'awwaluha. Kita tafsirkan kepada yang pas. Katanya. Padahal hakikat yang mereka lakukan bukan ta'wil, bukan tafsir. Hakikat yang mereka lakukan adalah tahrif. Yang Allah katakan tentang Yahudi, yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Mereka mengganti-ganti ayat dan hadis dari tempat-tempatnya. Mereka menyelewengkan makna ayat dan hadis sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini tentang Yahudi. Ternyata kaum muslimin ada yang mengikuti mereka. Sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, hatta law dakhalu juhla dabbin. Hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuh. Kalaupun mereka masuk ke lubang biawak atau sejenis biawak, bob, kalian akan memasukinya juga. Kalaupun di kalangan mereka ada yang memasuki atau ada yang menzinai ibunya sendiri, ala niatan, terang-terangan, nanti di kalangan kaum muslimin juga akan ada yang mengikuti mereka. Itu yang mengerikan. Apalagi yang masalah tahrif tadi, sudah banyak yang ikut Yahudi. Yahudi dikatakan, Qulu hittatun nagfir lakum khotayakum. Katakan hittah. Kami akan ampuni kalian, kata Allah SWT. Apa kata Yahudi? Hintah. Disuruh mengucapkan hittah. Mereka ucapkan hintah. Hintah artinya gandum. Hittah artinya ampuni kami. Diganti hintah oleh mereka. Diselewengkan. Ikhwan ibn a'azakullah, ternyata di kalangan kaum muslimin juga ada yang mengikuti mereka Yahud. Disuruh membaca ayat Allah, Ar-Rahmanu alal arsi istawa. Ar-Rahman istawa alal arsihi. Allah istawa di atas arsnya. Itu bukan istawa, istaulah katanya. Ditambah satu lam. Ini ayatnya istawa. Iya istaulah. Istawa bukan istaulah. Allah yahdi. Ya tapi itu maknanya istaulah. Itu bukan maknanya ganti oleh kamu. Istawa jadi istaulah. Iya kan? Diganti. Kalau tafsirnya silahkan kamu lihat tafsir-tafsir para ulama. Istawa tidak pernah bermakna istaulah, enggak ada. Bisa bermakna tinggi. Bisa bermakna mulia. Bisa bermakna ada di satu tempat. Bisa bermakna seimbang di atas sesuatu. Tetapi makna istaulah enggak ada. Cuma mereka menganggap ini mungkin jangan-jangan salah. Maksudnya bukan istawa tapi istaulah kali. Mungkin bukan istawa, kurang lam satu. Kalau Syiah akan berani menyatakan jangan-jangan lamnya dihilangkan oleh sahabat. Kalau Syiah. Jangan-jangan lamnya dibuang oleh para sahabat. Aslinya istaulah itu. Khunudina azakumullahu muslimin yang saya hormati. Maka kata Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah wa jazahullahu khaira, beliau menyatakan betapa miripnya nunul Yahud dengan lamuhum. Sungguh mirip sekali nunnya Yahudi dengan lamnya mereka. Yahudi menyatakan disuruh mengucapkan hettoh, mengucapkan hentoh. Mereka disuruh mengucapkan Allah istawa, mereka katakan Allah istaula. Betapa miripnya, tambah satu lam, di sini tambah satu nun. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka kira-kira tahrif atau ta'wil? Tahrif, bukan ta'wil, apalagi tafsir. Bukan tafsir, bukan ta'wil. Itu tahrif, yang mereka lakukan adalah tahrif. Yaitu apa yang dilakukan oleh Yahudi, yang Allah terangkan betapa bejatnya Yahudi ketika mentahrif kitab Taurat. Ternyata di kalangan kaum muslimin ada yang meniru-niru mereka. Di kalangan orang-orang yang mengaku muslimin ada yang masih mengikuti jalan Yahudi, mentahrif kalimat demi kalimat dalam Al-Quran. Wa ma yafhamuhu kullu arabin min ma'naha fa innahu qad sar istilah al-mutaakhirin. Tayib. Wa bihadza tasallata al-muharrifuna 'ala an-nusus. Di situlah mulai mereka menginjak-injak. Saya katakan begitu saja karena makna tasallat artinya menguasai untuk mengacak-acak di dalamnya dengan tafsir-tafsir batil atau dengan takwil-takwil batil alias tahrif. Kemudian berkata, nahnu nata'awwal, kami cuma menakwilkan apa yang berbeda dengan pendapat kami, kami takwilkan supaya cocok. Fasummut tahrif takwilan tazinan. Maka akhirnya tahrif tadi dinamakan takwil untuk apa? Tazinan lahu wa zukhrufah. Itu adalah supaya indah kedengarannya, liyukbal, supaya diterima. Zukhrufal qawli ghurura. Zukhrufal qawli ghurura. Kata-kata yang dirangkai untuk menipu. Wa qaddama Allahu alladhina zakhraful batil. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mencerca mereka yang menghias-hiasi kebatilan. Zakhrafu al-batil, menghiasi kebatilan. Kebatilan dibungkus dengan nama-nama yang bagus, dibungkus dengan istilah-istilah yang keren, dibungkus dengan seakan-akan bagus dan seterusnya. Ini dicerca oleh Allah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Syayatin al-insi wal-jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kata Allah, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya. Dari kalangan syaitan-syaitan manusia dan syaitan-syaitan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'd. Sebagian mereka mewasiatkan, membisikkan, mewahyukan sebagian yang lain. Apa yang diwahyukannya, apa yang dibisikannya? Zukhrufal qawli ghurura. Yang dibisikkan oleh syaitan sesama syaitan. Dari setan jin kepada setan manusia. Dari setan manusia kepada setan manusia yang lainnya. Mereka saling membisikkan zukhrufal qawli ghurura. Rangkaian kata-kata yang gurur. Rangkaian kata-kata yang menipu. Ini bukan riba, ini bunga. Ini bukan khomer, ini adalah obat anggur beranak. Untuk memudahkan orang beranak. Ini adalah minuman kesehatan. Ini adalah semua dinamakan dengan nama lain. Termasuk tahrif mereka. Ini bukan tahrif, ini tafsir. Liyukbal, supaya diterima. Padahal itu zukhrufal qawli ghurura. Kata-kata yang dirangkai untuk menipu. Wal ibratu lil ma'ani la lil alfaz. maka yang jadi ibrah, yang menjadi perhatian kita, yang menjadi ukuran kita adalah makna yang dikandung, yang dimaksud. Bukan lafad-lafadnya. Bukan lafad-lafadnya. Tetapi makna yang dimaksud dengan lafad itu. Karena kadang-kadang al-lafudu ala niyatil lafil. Lafad itu tergantung niat orang yang melafadkannya. Iya kan? Dia menyatakan, saya menakwilkan, saya menafsirkan. Maksud kamu apa? Menafsirkan itu. Ternyata maksudnya mentahrif. Hati-hati. Berarti kadang-kadang seorang itu menyebutkan kalimat. Dohirnya kamu pahami baik. Tetapi yang dimaksud oleh dia batil. Kira-kira yang jadi ukuran. Lafadnya atau maksudnya? Hah? Nah. Maksudnya tentunya. Berarti halal apa haram? Takwil. Apakah takwil itu halal atau haram? Jawabannya tergantung. Maksud kamu apa? Kenapa? Karena kadang-kadang sekarang sudah menjadi dua. Ada yang memaksudkan tafsir, ada yang memaksudkan takwil dalam artian tahrif. Dan yang kedua lebih banyak. Di akhir-akhir ini, istilah para mutaakhirin. Karena kebanyakan yang lurus biasanya memakainya dengan istilah tafsir. Sebagaimana dalam kitab-kitab tafsir para ulama ahlus sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Selanjutnya dikatakan wal ibrah lil ma'ani lalil alfaz. Maka ibrah yang kita ambil dari makna-maknanya bukan pada lafaz-lafaznya. Fakam min batilin qad uqima alaihi dalilun muzakhraf. Urda bihi dalilul haqq. Betapa banyak dari kebatilan-kebatilan tetapi ditegakkan untuknya dalil. Tapi dalil yang muzakhraf. Urda bihi dalilul haqq yang terkesan itu dalil yang hak. Bayangkan. Betapa banyak kebatilan didukung dengan kata-kata yang muzakhraf, kata-kata yang menipu, yang akhirnya terkesan bahwa itu adalah dalil al-haq. Betapa banyak? Satu atau dua? Sangat banyaknya. Ahlul hawa, ahlul bid'ah, dan mereka-mereka orang-orang dan kaum-kaum yang sesat, mereka selalu memakai cara ini. Kalau orang kafir, enggak akan berdalil dengan Quran wa sunnah. Iya kan? Orang kafir enggak akan berdalil dengan Quran dan sunnah. Baik, sekarang yang kedua. Orang beriman enggak akan menghiasi kebatilan. Tetapi sekarang ada yang memakai kebatilan. Tapi beralasan dengan Quran dan sunnah. Golongan yang mana ini? Kalau kafir akan terang-terangan berbuat kejelekan. Tidak menyatakan saya muslim. Tidak menyatakan sesuai dengan Quran dan sunnah. Enggak akan. Oh, saya bukan Islam kok. Tetapi ada yang memakai kebatilan-kebatilan, mengerjakan kebatilan-kebatilan, mengucapkan kebatilan-kebatilan, tetapi dengan alasan ayat dan hadis. Inilah yang dikatakan ahlul ahwa, ahlul bidah, pengekor hawa nafsu. Mereka berpura-pura muslimin atau mengaku muslimin, tapi ingin batil. Gimana caranya? Saya ingin berzina. Tapi nanti saya dikatakan begini, saya bisa dirajam, saya bisa dikucilkan dan seterusnya. Berpikir, menentukan. Oh ya benar. Dikatakan dulu itu mut'akan pernah boleh. Kapan itu pernah boleh? Waktu jihad, waktu perang. Sekarang situasinya sama begitu. Mirip. Berarti sekarang juga boleh mut'ah. Mulai. Bicara lagi kemudian setelah itu. Dan tidak perlu pakai saksi. Enggak perlu pakai wali. Jadi tinggal panggil wanitanya, mau saya mut'ah kamu. Kalau dia bilang mau, taib berapa maharnya? Maharnya sekian, taib saya nikahi kamu. Si wanita tadi menjawab, saya terima untuk semalam ini. Bayangkan, pelacuran atau bukan pelacuran? Pelacuran mi'ah fil mi'ah. 100% pelacuran. Hanya saja pelacur-pelacur yang asli itu lebih ringan dosanya daripada pelacur-pelacur yang mengaku muslim yang memakai dalil-dalil tadi, yaitu pelacur-pelacur Syi'ir Rafidhi. Lebih jahat. Kenapa lebih jahat? Mereka tidak mengatasnamakan agama. Bahkan mereka malu kalau ketemu orang-orang yang saleh. Malu kalau ketemu ustaz dan kiai. Malu kalau ketemu orang-orang yang pakai pakaian yang saleh. Dia malu. Karena merasa yang dilakukannya jelek. Tetapi muncul sekarang pelacur-pelacur dan juga hidung belang yang lebih jahat dari mereka-mereka yang melacur. Kenapa? Mengatasnamakan agama dan kemudian merasa beribadah dan mengatakan bahwa siapa yang mut'ah sekali sama dengan Ali, siapa yang mut'ah dua kali sama dengan Hasan dan Husain, kemudian sampai kepada yang sekian kali sama dengan Rasulullah SAW. Astagfirullahaladzim. Jahatnya bukan main. Qanudina azakumullah. Apa namanya ucapan mereka bahwa ini ada dalilnya, ini ada ayatnya. Padahal yang dilakukannya pelacuran. Ini namanya zukhrufal qawli ghurura. Yang dibisikkan oleh syaitan sesama mereka adalah zukhrufal qawli ghurura. Yang mereka yusammunahu bighairi ismih, mereka menamakannya dengan nama lain. Ini nikah, bukan pelacuran. Ya namanya saja. Yang penting bagi kita namanya atau hakikatnya? Hakikatnya. Coba lihat ya, para hidung belang yang datang ke pelacur. Apa yang dilakukan? Tawar-menawar. Kemudian kasih mahar. Sekian, ya sudah. Kalau gitu, kalau oke, semalam. Selesai, pagi sudah bebas. Sudah tidak ada hubungan lagi sama sekali. Yang dilakukan oleh Syiah Rafidhah dengan mut'ahnya sama. Gimana kalau malam ini? Berapa? Sekian, saya bayar. Hanya istilahnya diganti. Harganya disebut mahar. Waktunya disebut mut'ahnya. Sekian. Kemudian caranya pakai ijab kabul. Saya nikahi kamu dan saya terima. Sama saja. Yusammunahu bighairi ismi. Maka yang jadi ibrah bukan alfaz. Yang jadi ibrah ma'ani. Makna-makna yang dimaksud dengan istilah-istilah tadi. Kalau makna yang dimaksud adalah itu, maka selesai. Hukumnya sama dengan pelacuran, selesai. Karena makna yang dimaksud adalah itu. Walaupun dinamakan dengan nama nikah, walaupun dimaksud dengan nama-nama lain, tetap yang hakiki adalah apa yang dimaksud, bukan apa yang tersebut. Nasallahu taufiqul afiyah. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.